Kan engkau menatapku lembut merayu, sinar bulan suram terhalang awan yang hitam, seakan ingin menyinari namun tak kuasa. Begitupun cinta yang seakan terhalang oleh jurang yang dalam. Angelina, oh Angelina, Angelina, cintaku hilang semuanya ditelan misteri. Ku hanya terdiam tak percaya. Baru ku sadari saat ku terbangun dari bangun.